المستمعين أما بعد pada season atau kajian terakhir kita insya Allah pada pertemuan daurah kali ini Ana akan gunakan kesempatan ini untuk tausiah atau nasihat terakhir di Kuala Lumpur untuk semua kita. Bahwa dakwah ahli sunnah yang amat besar ini perlu diketahui bahwasanya dakwah ini telah melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Kita yang hidup di masa ini adalah salah satu bagian dari sejarah itu. Kalau kita mempelajari, mengkaji sejarah dakwah di sunnah sejak masa sahabat, tabi'in dan seterusnya, kita akan melihat, mendapati bahwa memang mereka itu orang-orang besar. Orang-orang besar di dalam dakwah ini. Naik turunnya dakwah ini dari satu negeri ke negeri lain, dari satu masa ke masa lain. Kadang di suatu negeri, di masa tertentu, dakwah ahli sunnah melemah di sana, lemah, ba'if. Tetapi datang masa dia naik di negeri itu. Nah, di negeri yang satunya yang tadinya dakwah luar biasa, sangat berkembang, banyak ulama. Namun subhanallah, Allah penuh hikmah di dalam segala ketentuannya, menjadi lemah dan tidak lagi tersisa ulama di sana. Begitulah sejarah itu berjalan. Nah, maka dari itu ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, banyaklah kita belajar dari sejarah orang-orang terdahulu agar kita bisa lebih bersabar di dalam dakwah. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum, bekal pertama di dalam kita berdakwah ini adalah ilmu. Bekal pertama di dalam dakwah ini adalah kita harus memiliki ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, prinsipku, sunnahku, metodologiku di dalam Islam. Apa itu? Ad'u ila Allah. Aku menyeru berdakwah kepada jalan agama Allah. Ala basiratin. Dakwah yang aku lakukan itu berada di atas basirah, ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Dakwah seperti ini, prinsip dakwah yang di atas ilmu adalah cara berdakwahku dan orang-orang yang mengikuti jejak. Maka dihimbau kepada seluruh teman ahli sunnah untuk rajin di dalam talabul ilmi, belajar tentang Quran was sunnah dari kitab-kitab salaf. Nah, kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Segala kebaikan di dalam agama ini, di dalam memahami agama, adalah dalam sikap mengikuti jejak salaf. Dan segala kejelekan, segala keburukan itu adalah pada sikap orang-orang yang datang terakhir, memunculkan, melahirkan amalan-amalan yang baru. Maka dari itu, ikutilah jejak mereka, berilmu tentang Islam, talabul ilmi. Dan semua itu memang membutuhkan kesabaran. Yang kedua, bahwa dakwah itu harus berjalan di atas kesabaran. Di samping ilmu. Nah, ilmu yang dimaksud, basirah yang dimaksud dalam ayat tadi, oleh ulama dibagi menjadi dua. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakan wahai Muhammad, ini adalah sabilku, jalanku, sunnahku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada jalan agama Allah, ala basirah, yakni di atas ilmu. Apa ilmu itu? Dibagi menjadi dua. Al-awwal al-ilm bima yad'u ilaihi. Ilmu tentang materi, bahan-bahan yang akan dia sampaikan untuk berdakwah. Dia faham tentang akidah karena dia belajar. Dia berilmu tentang iman karena dia belajar tentang pokok-pokok iman. Ilmu tentang tafsir Al-Quran karena dia belajar tentang tafsir Al-Quran. Ilmu tentang ibadah, tentang muamalah, tentang akhlak. Ini yang pertama. Dia harus berilmu tentang materi, substansi yang akan disampaikan kepada umat. Dan ini ditempuh dengan belajar. Yang kedua, basirah atau ilmu bihali al-mad'u, kondisi orang yang akan kita dakwahi, negeri kita, bagaimana mereka, apa yang menjadi problem di tengah-tengah mereka, kesalahan-kesalahan dan dosa apa yang banyak tersebar di tengah masyarakat, kita harus tahu. Maka dari itu, dua jenis ilmu ini harus kita miliki di dalam berdakwah. Nah, dan yang kedua saya katakan tadi, as-sabr, sabar. Nah, barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menggariskan, telah menetapkan bahwa dakwah ini, dakwah tauhid, dakwah sunnah, pasti ada penghalang-penghalangnya, rintangan-rintangannya. Nah, Allah menyatakan dalam ayatnya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli wurura. Demikianlah telah aku jadikan bagi setiap nabi musuh di dalam dakwahnya, dari kalangan syaitan, baik syaitan dari bangsa jin maupun syaitan dari bangsa manusia, yang mereka selalu bekerja sama para syaitan itu untuk menghalangi dakwah. Maka dari itu sudah garis ketentuan dari Allah. Nah, tidak mungkin dakwah itu, dakwah yang hak, dakwah yang jujur, itu akan berjalan dengan baik. Kita lihat sejarah para anbiya, para nabi, para rasul. Kita lihat sejarah salafus salih rahimahumullah. Nah, alhamdulillah kita bersyukur. Al-Imam Syaukani rahimahullah di negeri Yaman berdakwah menghadapi kaum Syiah. Nah, subhanallah, mereka beliau dikejar-kejar oleh kaum Syiah, lari dari satu wadi ke wadi yang lainnya, dari satu lembah ke lembah yang lainnya, membawa kitab-kitabnya di atas himar, keledai. Nah, tapi beliau tidak putus asa, terus melanjutkan dakwah seorang diri. Beliau terus berdakwah, menulis di antara karyanya Nailul Autar sampai kepada kita. Naam, Ad-Dararil Mubi'ah di dalam fiqih, Ad-Durar Al-Bahiyyah. Naam, karya Imam Syaukani rahimahullah. Naam, Tafsir Fathul Qadir, karya Imam Syaukani. Bagaimana beliau dahulu menulis dalam kondisi negeri yang seperti itu. Naam, di Yaman bagian utara didominasi oleh kaum Syiah, mulai dari rakyatnya sampai pemerintahnya. Di bagian selatan kaum Sufi, tasawuf. Nah, namun beliau melanjutkan dakwah itu terus. Nah, belum nampak hasil memang yang besar, tetapi ilmu beliau tersampaikan. Sabar seorang diri. Antum bisa bayangkan kalau kita misalkan di Malaysia seorang diri, kita dikejar-kejar dari satu tempat, kita pindah ke tempat lain, mungkin kita sudah tinggalkan negeri ini. Kita keluar, kita sudah enggak sabar. Nah, untuk menampakkan sunnah. Tapi Al-Imam Syaukani melanjutkan dakwah itu terus. Nah, dengan penuh kesabaran, dan ilmunya Allah jaga sampai kepada kita, sampai di Indonesia, sampai di Saudi Arabia, sampai ke Aljazair, sampai ke Afrika ilmunya. Mungkin Al-Imam Syaukani tidak menyangka kalau seandainya beliau hidup, bahwa kita di Indonesia membaca Nailul Autar, bahwa kita di Indonesia yang jauh dari sana membaca Fathul Qadir. Tapi beliau telah meninggal dunia. Ilmunya Allah jaga. Setiap kita menukil dari tafsirnya, dari buku fikihnya, beliau insya Allah mendapatkan ajr, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dakwah. Nah, kita lihat di masa-masa sebelumnya para ulama kita. Nah, berapa banyak ulama yang akhirnya bersembunyi lari. Nah, di penjara Al-Imam Ahmad rahimahullah ketika fitnah kaum Mu'tazilah berhasil mempengaruhi pemerintah, berhasil memprovokasi pemerintah pada waktu itu. Akhirnya para ulama di masa itu tidak sedikit ya, yang dibunuh oleh pemerintah, di penjara. Al-Imam Ahmad rahimahullah termasuk salah satunya. Nah, di penjara dari satu khalifah ke khalifah berikutnya, khilafah Ma'mun. Kenapa? Karena Mu'tazilah berhasil untuk mempengaruhi pemerintah agar akidah kaum rasionalis, akidah kaum Mu'tazilah ini menjadi dasar resmi negara, yang semua rakyat harus seperti itu, harus meyakini bahwa Al-Quran itu bukan kalamullah, Al-Quran itu adalah makhluk, menafikan sifat-sifat Allah. Akhirnya banyak dari ulama yang berusaha mempertahankan diri, hingga di penjara ada yang dibunuh. Al-Imam Ahmad berganti khalifah, khalifah Ma'mun, berganti kepada Wasiq Billah Mu'tasim, terus tetap di penjara, disiksa, namun bersabar. Nah, bersabar terhadap kezaliman pemerintahnya hingga Allah beri jalan keluar. Pada khalifah yang keempat, Allah berikan hidayah yang akhirnya kaum Mu'tazilah dilarang di sana. Tidak boleh oleh, tidak diberi izin oleh pemerintah, dan ahli sunnah bangkit kembali. Begitu dakwah. Naik turun. Di Yaman, sepeninggal Imam San'ani, penulis kitab Subulus Salam, sepeninggal Syaukani rahimahullah, redup kembali dakwah. Redup. Namun kemudian Allah munculkan salah seorang ulama di negeri Yaman, yaitu Syekhuna Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Sepulang beliau belajar dari Madinah An-Nabawiyah, nah, beliau memulai dakwah dengan mengajari, memberi pelajaran membaca Al-Quran pada anak-anak kecil di kampungnya. Kemudian sesekali beliau datang ke surau, memberi nasihat kepada masyarakat. Nah, sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, sampai dakwah beliau didengar oleh orang-orang Syiah di kota Sa'dah. Damaj itu adalah salah satu desa bagian dari kota Sa'dah. Orang-orang Syiah marah dan melarang Syekh Muqbil untuk berdakwah. Sampai Syekh Muqbil kalau mau berdakwah, dia bersembunyi di kereta, ada bak begitu, sembunyi untuk pergi ke masjid tertentu karena khawatir ketahuan orang-orang Syiah. Nah, barakallahu fikum. Berapa kali upaya untuk beliau dibunuh oleh orang-orang Syiah, namun Allah yang menjaga. Subhanallah, Syiah di negeri Yaman, terkhusus Syiah Zaidiyah, telah berubah. Banyak anak-anak muda khususnya dan juga orang-orang tua yang mulai kembali kepada sunnah Rasul. Masjid-masjid di Yaman luar biasa di atas sunnah, baik di kota Son'anya, di kota Sa'da, di Taiz, di Hudaida dan yang lainnya. Di Yaman Selatan, Sufi. Subhanallah, Syekh berdakwah ke Yaman bagian selatan. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, terus berapa banyak anak-anak dari Hadramut, dari Aden, dari Syabwa belajar kepada Syekh Muqbil. Sepulang mereka belajar, mereka berdakwah. Kehidupan tasawuf menjadi redup. Bahkan pemerintah komunis pada waktu itu tidak berhasil menanamkan akidah komunis di tengah-tengah masyarakat. Begitulah dakwah. Nah, maka dari itu kesabaran itu sangat dituntut. Nah, Allah Subhanahu, godaan bagi kita banyak sekali. Godaan untuk kita bisa menuntut ilmu luar biasa. Nah, yang menghalangi kita, godaan untuk kita bisa bersabar berdakwah juga demikian. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad di dalam menyampaikan dakwah ini, sebagaimana para rusul yang diberi gelar dengan ulul azmi itu juga mereka bersabar di dalam berdakwah. Di dalam ayat lain Allah menyatakan, memerintahkan kepada nabinya, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a wa kana amruhu furuta. Wasbir nafsaka, bersabarlah engkau wahai Muhammad. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Sabar kamu membina mereka, mendidik mereka, memberikan taklim kepada mereka. Sabar kamu wahai Muhammad. Wala ta'du aynaka anhum, jangan sekali-kali penglihatanmu menoleh kepada sesuatu yang lain selain mereka. Perhatian kamu kepada yang lainnya. Turidu zinatal hayatid dunya, karena kamu menginginkan perhiasan duniawi, keindahan dunia yang sedikit itu. Kemudian kamu tinggalkan taklim, kamu tinggalkan dakwah, kamu tidak lagi bersama dengan orang-orang yang ingin belajar, kamu tidak lagi membimbing orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah. Jangan wahai Muhammad. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti kemauan orang-orang yang telah kami lalaikan kalbunya dari mengingat Allah. Orang-orang yang mengedepankan logika dan rasionya, jangan kamu dengarkan logika-logika mereka itu. Nah, jangan, kata Allah. Sabar kamu wahai Muhammad. Demikian Allah Subhanahu wa taala puluhan ayat di dalam Al-Qur'an memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar. Kita juga demikian. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala man yatasabbar yusabbirhu Allah, barang siapa yang berusaha untuk sabar dalam menuntut ilmu, dia sabar. Di dalam mengamalkan sunnah, dia sabar. Di dalam menyampaikan ilmu sunnah ini, tauhid ini, sabar dia, menahan diri. Naam, dari berbagai hal yang mengganggu dia. Naam. Qala, naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ufiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Tidaklah seorang itu diberi karunia oleh Allah dalam bentuk karunia yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan karunia kesabaran. Nikmat yang luar biasa dari Allah ketika kita diberi sifat sabar. Akhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan sifat sabar ini akan memunculkan, melahirkan sifat baik yang berikutnya, yaitu la yasta'jil, tidak terburu-buru. Nah, dakwah butuh ketenangan. Jangan terburu-buru. Banyak kegagalan di dalam dakwah ini, kenapa? Di antara sebabnya, para da'i terburu-buru, ingin melihat, tergesa-gesa, ingin melihat hasilnya di masa dia hidup. Nah, antum perhatikan para ulama, Imam Syaukani meletakkan dasar-dasar dakwah di Yaman, tapi beliau tidak melihat hasil dakwah yang sekarang di Yaman begitu besar. Nah, beliau tidak melihat. Al-Imam San'ani meletakkan dasar-dasar, di antara karya Al-Imam As-San'ani adalah kitab Tadhir Al-I'tiqad, pembersihan akidah dari berbagai khurafat barakallahu fikum yang dilakukan oleh para pemuja kubur. Nah, beliau tidak melihat sekarang bahwa di Yaman sunnah dan tauhid telah berkibar benderanya. Tapi beliau terus melanjutkan dakwah. Kita pun demikian sekarang. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Nah, tapi berjalanlah dakwah itu. Kenapa? Kalau kita tergesa-gesa, akhirnya kita akan menempuh jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah, jalan-jalan yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Karena ingin tergesa-gesa melihat hasil penerapan syariat Islam, tauhid dan sunnah, akhirnya dia masuk ke politik. Nah, ingin segera memegang tampuk kekuasaan, berpengaruh di negeri ini, dan kata dia ingin kemudian membela syariat Islam. Praktek sejarah tidak pernah menunjukkan kepada kita bahwa politik menolong Islam. Nah, hancur. Karena arena politik itu penuh dengan kedustaan, penuh dengan hawa nafsu, ambisi. Nah, barakallahu fikum. Nah, berapa banyak seorang yang dahulunya mengerti tauhid, mengerti sunnah, akhirnya bergabung dengan para pemuja kubur, bergabung dengan berbagai macam orang. Nah, berbaur berteman dengan mereka demi kepentingan politiknya. Anda permisalkan dengan yang terjadi di Indonesia, misalnya partai PKS. Ya. Kalau di Malaysia seperti apa? PAS misalnya. PKS pertama berdirinya luar biasa. Syariat Islam, partai kami berdiri di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Kita akan menerapkan Qur'an dan Sunnah. Setahun, dua tahun, arena demokrasi menuntut mereka untuk banyak mencari teman. akhirnya mereka hadir di dalam acara-acara bid'ah. Tokoh-tokoh PKS menghadiri acara haul, yang kemudian di situ ada acara datang ke kubur-kubur, meminta berdoa di kubur-kubur. Nah, bahkan sempat saya sampaikan pula bahwa PKS kemudian menjadikan di Pulau Bali salah seorang dai Hindu sebagai calon partai PKS di legislatif. Nah, musibah. Bahkan sekarang, karena tidak cukup seperti itu, demokrasi memang menuntut yang ikut di dalamnya mentolerir berbagai kemungkaran. Akhirnya sekarang partai Ikhwanul Muslimin ini, PKS itu adalah Ikhwanul Muslimin, mengatakan secara resmi dalam muktamar mereka bahwa partai ini terbuka untuk semua agama. Partai ini terbuka untuk semua golongan. Ya Subhanallah, ya Subhanallah. Dakwah itu tidak berjalan dengan logika kita. Dakwah itu berjalan dengan sunnah. Dakwah itu berjalan dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah. Syekh Mukbil mempermisalkan, kata beliau, dakwah ini ad-da'watu lillah. Dakwah itu milik Allah, dan dia itu akan berjalan terus. Nah, dakwah itu, walaupun kita tidak berdakwah, dia akan berjalan dakwah itu. Nah, dia akan terus melesat. Sejauh kemampuan kita berpegang kepada dakwah, kita akan dibawa oleh dakwah ini. Kalau kita tidak kuat-kuat berpegang, lemah kita, tidak sabar, kita akan jatuh terpelanting, dan dakwah terus akan berjalan. Karena dakwah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bersabarlah dalam dakwah. Berjalan di atas bimbingan salaf. Jauhi politik. Ya. Jangan berkawan dengan politikus. Jangan berkawan dengan ahlul batin. Ikuti nasihat salaf. Mereka lebih mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah dibanding kita. Mereka lebih berakhlak, mereka lebih berilmu, lebih beribadah, lebih bertakwa dibandingkan kita. Ikuti bagaimana Imam Syafi'i membimbingkan kita untuk menjauhi ahlul batin. Nah, barakallahu. Ikuti bagaimana Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan yang lainnya membimbingkan kepada kita. Kalau kita mau berdakwah ke depan begini, lihat di belakang kita bagaimana mereka dahulu berdakwah. Nah, begitu semestinya kita yang hidup di masa ini. Berapa banyak dai, kalau tadi Anda sebut dalam bentuk kelompok, partai, yang dahulunya katanya berada di atas hak Quran dan Sunnah, menyimpang karena mengikuti cara yang bukan Islam. Demokrasi bukan Islam. Demokrasi datang dari Yahudi. Demokrasi adalah agama. Islam adalah agama. Berbeda. Islam agama tersendiri, punya syariat. Demokrasi juga agama tersendiri, ada syariatnya. Nah, Islam melarang berpartai-partai, demokrasi memerintahkan untuk berpartai-partai. Nah, Islam melarang seorang hamba meminta jabatan, demokrasi menyuruh orang untuk berebut, berambisi mencari jabatan. Nah, Islam melarang seorang muslim bergaul dengan ahlul batin, demokrasi justru menganggap itu sebagai kemajuan dan perkembangan baik. Dan seterusnya. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum. Sekarang saya kasih contoh, walaupun tanpa saya sebut nama persatu persatu, berapa banyak dahulu dai di atas sunnah, di atas tauhid, berdakwah ketika bergaul dengan ahlul batin, bergaul, berjumpa, bermajlis dengan sufi, berjumpa dengan mu'tazilah, duduk dengan mereka, bergaul dengan politikus, ahli politik, berubah dia cara berpikirnya. Nah, pertimbangan-pertimbangan dakwahnya menjadi menyimpang. Barakallahu fikum. Padahal dia tahu ini haram, ini haram, ini dilarang, ini dilarang, ini bid'ah, tapi dia tetap ikut. Karena itu tadi, pergaulan berperan besar untuk merubah akidah seseorang. Maka sabarlah ya ahli sunnah. Ya ahli sunnah salafiyun, sabar di dalam menyampaikan dakwah. Penuh dengan hikmah. Nah, penuh dengan hikmah. Sampaikan dakwah ini dengan penuh kelembutan. Nah, karena Rasulullah SAW menyatakan, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Sesungguhnya kelembutan itu, kata Rasulullah, tidaklah diterapkan, diamalkan, dipraktekkan dalam sebuah permasalahan kecuali permasalahan itu menjadi baik, menjadi indah, problem selesai. Nah, semua urusan, urusan rumah tangga kita, sikap lembut diterapkan, tidak mudah marah. Dalam urusan bermasyarakat dengan lingkungan juga demikian, dengan penuh kelembutan. Dakwah juga demikian, maka dakwah itu menjadi indah, menjadi baik. Nah, namun kata Rasulullah, wa man nuzi'a min syai'in illa syana, tidaklah sikap lembut itu dicabut, tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, kecuali permasalahan itu menjadi jelek, problem semakin besar. Maka ikhwani ahli sunnah, terapkanlah al-akhlaq al-karimah di dalam berdakwah. Nah, hikmah di dalam berdakwah. Inna allaha rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala ma siwa. Sungguhnya Allah itu rafiq. Di antara nama Allah itu ar-rafiq, dan Allah itu sangat cinta pada kelembutan. Dan Allah akan memberikan keberhasilan melalui sikap lembut, yang tidak akan Allah berikan keberhasilan itu kepada selain sikap lembut. Ini penting. Ketika antum bermuamalah dengan ayah dan ibu, ketika bermuamalah dengan putra dan putri, bermuamalah dengan istri kita dengan lembut, sampaikan tauhid, sunnah dengan cara yang baik. Begitu juga kita punya teman, ya, sampaikan dengan cara yang baik. Nah, begitu Rasulullah SAW membimbingkan. Demikian para ulama kita mencontohkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang berikutnya dari nasihat yang bisa saya sampaikan. Naam, jagalah ukhuwah. Ukhuwah di antara antum ahli sunnah. Jaga baik-baik. Naam. Naam, ukhuwah yang terus berjalan di atas bimbingan Quran dan sunnah. Jaga baik-baik. Nikmat ini sangat besar. Nikmat ini luar biasa dari Allah besarnya. Allah menyatakan wa kuru nikmatallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat baik-baik, kata Allah, nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Ingat ketika dahulu kalian ini saling bermusuhan. Ya, tidak pernah kita bermusuhan secara fisik, tetapi ada di antara kita yang dulu berakidah sufi. Ada mungkin di antara kita yang berakidah khawarij, ya, suka mengkafirkan saudaranya muslim atau mengkafirkan pemerintah. Mungkin ada di antara kita yang berakidah mu'tazilah. Ada di antara kita yang tidak sholat, penuh dengan kemaksiatan. Kemudian Allah beri hidayah menuju kepada tauhid, kepada sunnah. Jaga baik-baik nikmat ini. Barakallahu fikum. Dengan menjaga baik ukhuwah, maka dakwah ini akan terus berkembang baik. Barakallahu fikum.